إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم taslima masjid amma ba'd. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada sedikit koreksi lagi tentang biografi Utsman ibn al-As, Utsman ibn Abi al-As radhiyallahu taala. Pada pertemuan sebelumnya saya bacakan biografinya Utsman ibn Abi al-As dan saya sampaikan saat itu bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah. Kemudian ada yang meralat bahwa wafatnya tahun 15 Hijriah. Kemudian diralat lagi, balik semula. Yang benar adalah meninggalnya tahun 51 Hijriah. Namun ditambahkan bahwa Utsman ibn Abi al-As, beliau meninggal pada saat pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala. Jadi yang benar beliau wafat tahun 51 Hijriah, bukan 15 Hijriah. Jadi kitab saya sudah betul. Jazakumullah khair. Ini tashih ilmiah ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Saya siap untuk dikoreksi. Nah, dengan catatan koreksinya ilmiah. Nah, ini dia bertanggung jawab secara ilmiah untuk mengecek kembali biografi Utsman ibn Abi al-As dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatahu. Nah, sehingga perlu dikoreksi ulang. Hadis yang keberapa ya? Mari. Nah, jadi apa yang saya tuliskan kemarin, falam yazal 'alaiha muddata hayatihi wa khilafati Abi Bakr wa sinina min khilafati Umar, itu menunjukkan tugas Utsman ibn Abi al-As di Taif, bukan menunjukkan kewafatannya. Mata bil Basrah, berarti sudah enggak di Taif lagi, tapi masih hidup setelah dicopot dari kekhalifahan, dari jabatan gubernur di Taif, kemudian dipasang untuk wilayah Oman dan Bahrain pada zaman Umar. Di situ tidak saya sampaikan mati pada saat Khalifah Umar, ya. Tapi beberapa tahun di situ ialah dia masih menjabat sebagai apa ini? Gubernur Taif. Nah, jadi ada tambahan yang perlu saya sampaikan sekarang, ya. Tolong dikasih tambahan. Wa mata bil Basrah sanata ihda wa khamsin. Sanata ihda wa khamsin fi khilafati Muawiyah. Nah, radhiyallahu taala. Jadi citasi tambahan fi khilafati Muawiyah. Nah, tabarakallahu. Dah dikalat semua. Jazakumullah khairan atas koreksi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu ar-rabi' wal khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-154. Wa an Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadaratish shalah falyu'adzil lakum ahadukum. Al-hadis akhrajahu as-sab'a. Dari sahabat yang mulia Malik ibn al-Khuwairith, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, jika tiba saatnya salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian untuk azan. Seterusnya hadis diriwayatkan oleh Imam 7. Al-hadis sahih muttafaqun alaih. Malik ibn al-Khuwairith al-Laitsi wufida ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa aqama indahu 20 lailatan wa sakana al-Basrah wa mata biha sanata 40 wa 90. Malik ibn al-Khuwairith al-Laitsi diutus oleh kaumnya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau pun tinggal di sisi Nabi selama 20 malam. Beliau tinggal di Basrah dan meninggal di sana pada tahun 94 Hijriah. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula anal adana fardu kifayah. Bahwa hukum adzan itu ialah fardu kifayah. Karena rombongan yang belajar bersama Malik ibn Khuwairith di sisi Nabi SAW itu lebih dari satu. Dan beliau memerintahkan salah satu dari mereka untuk adzan. Yang menunjukkan hukum adzan itu fardu kifayah. Al-faidatu tsaniyah. Anal adana la yasihu illa idha hadaratis sholah. Bidukhuli waktiha. Wa yustasna min dhalika al-adhanul awal min sholatis subhi. Wa yustasna min dhalika al-adhanul awal min sholatis subhi. Adhan tidak sah kecuali jika datang sholat dengan telah masuk waktu sholat. Adapun pengecualiannya ialah adzan awal dari sholat subuh. Ini kan belum masuk waktu subuh, tapi sudah ada adzan awal. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah. Istiratul Islam fil muadzin. Istiratul Islami fil muadzin. Fala yasihu min kafir. Muadzin dipersyaratkan harus muslim. Tidak sah adanya orang kafir. Karena Rasulullah menyatakan fal yu'adzin lakum ahadukum. Ahadukum salah seorang dari kalian, yaitu yang muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al-hadithul khamis wal khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-155. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adanika wa iqamatika miqdara ma yafrughul aqilu min akrihi. Al hadis rawahu at-Tirmidzi wa da'afahu. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal, jika engkau azan maka hendaklah tarassul, yakni tartil, dan ada senggang waktu dalam melafadzkan lafaz-lafaz azan yang satu dan yang lain. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terus diam sejenak ya. Baru mengumandangkan lafaz berikutnya. Namanya tarassul. Itu tartil dan ada senggang waktu dalam mengumandangkan lafaz-lafaz adzan antara satu dengan yang lain. Dan jika engkau iqamah, maka hendaklah engkau al-hajar, yakni cepat tanpa ada senggang waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus ya, nyambung. Waj'al baina adhanika wa iqamatika miqdara ma yafrul aqilu min aqli. Dan jadikanlah jarak antara adzan dan iqamah seukuran orang yang makan selesai dalam makannya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Al-hadis dhaif. Dha'afahu At-Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Adi. Qala At-Tirmidzi la na'rifuhu illa min hadithi Abdil Mun'im wa isnaduhu majhul. Berkata At-Tirmidzi, kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Abdul Mun'im. Sanad hadis ini majhul. Nah, karena hadisnya dhaif, maka kita tidak bisa mengambil faedah dari hadis ini. Nah, sehingga tidak ada ketentuan jarak antara adzan dan iqamah. Ya, berapa menit, berapa jam, atau semisalnya. Karena riwayatnya dhaif. Nah, adapun tarassul dan al-hajar tentang adzan dan iqamah, maka ini disepakati oleh para ulama, barakallahu fikum. Wa ijma'ul ulama ala masru'iyati tarassul fil adzan wal hajar fil iqamah. Para ulama sepakat kalau adzan itu tarassul, kalau iqamah itu al hajar. Tarassul tadi itu ya, antara satu lafaz adzan dengan lafaz berikutnya ada singgah waktu. Kalau hajar cepat, tidak ada celah, langsung ketika iqamah. Wallahu ta'ala bissawab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala. Al-hadithus sadis wal khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-156. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi wa da'afahu aidan. Diriwayatkan juga dari At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak boleh adzan kecuali orang yang berwudu. At-Tirmidzi juga mendhaifkan hadis ini. Al-hadis dhaif. Dha'afahu At-Tirmidzi wa sababu dha'fihi al-inqita' baina az-Zuhri wa Abi Hurairah. Kama anna rawiya ani Zuhri dhaif. Sebab dhaifnya hadis ini ialah terputusnya antara Az-Zuhri dan Abu Hurairah. Artinya Az-Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah. Di samping itu yang meriwayatkan dari Az-Zuhri juga dhaif. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa kita ambil sebagai dalil. Barakallahu fikum. Artinya orang yang tidak dalam keadaan wudu boleh untuk mengumandangkan apa ini? Adzan. Tetapi yang afdal berwudu terlebih dahulu. Naam. Baik. Jadi faedahnya ialah jawazul adzan bi ghairi wudu'in. Walakin al-wudu afdal. Boleh adzan tanpa berwudu terlebih dahulu, tapi perbuduk lebih utama. Wallahu ta'ala bissawab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala al-hadithus sabi wal khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-157. Walahu an Ziyad Ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah s.a.w. wa man adzana fahuwa yuqimu wa dha'afahu aidan. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ziyad Ibnu al-Harits radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang adzan maka dialah yang harus iqamah. Ini didhaifkan juga oleh At-Tirmidzi. Naam. Al-hadith dhaif. Dha'afahu At-Tirmidzi wa Ibnu al-Qattan wa ghairuh. Naam. Wa hassana hadha al-hadith al-Hazimi wal-Uqayli wa Ibn al-Jawzi wa sahahahu Ahmad Shakir wa rajih annahu dhaif. Qala At-Tirmidhi innama na'arifuhu min hadithi Abdirrahman al-Ifriki wa huwa dhaif inda al-Jumhur. Wa qala Ahmad la aktubu haditha al-Ifriki. At-Tirmidhi mengatakan, kami mengetahui hadis ini berasal dari hadis Abdurrahman Al-Ifriqi. Abdurrahman Al-Ifriqi dhaif menurut jumhur ahlul hadis. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mau menulis hadis Al-Ifriqi. Nah, oleh sebab hadis ini dhaif, khanabatina auzakumullah, maka tidak bisa kita ambil sebagai hujjah. Jadi bagi yang adzan, memang hukum asalnya dialah yang iqamah. Tapi kalau ada yang lain yang iqamah, maka sah. Naam. Jawazul iqamah li ghairil muadzin. Boleh mengumandangkan iqamah selain muadzin. Wal muadzin afdal. Tapi kalau muadzin lebih afdal. Li ayyuqima. Untuk mengumandangkan iqamah. Taib. Jadi kalau yang adzan fulan, maka yang afdal yang iqamah ya fulan. Tapi seandainya yang iqamah itu alan, maka boleh. Karena hadis tentang masalah ini dhaif. Wallahu ta'ala bissawab. Adapun hadis-hadis berikutnya, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umurna, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.